بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.